인도를 한 거니까 나쁜 뭐 사회는 뭐 어떻게 또 몸의 인간이 정말 신앙하고는 신앙하지 안마리아나 애연이든다 그거라 힘들어 그거 힘들어 나가리아나 그거 언다리라 하여금마 وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو حديث 997 وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين tidak ada hasad tidak ada yang dimaksud di sini tidak boleh jadi khabar dimakna tolak tidak dimakna nahi isinya khabar maksudnya melarang atau maksudnya memerintahkan az-zani la yankihu illa zaniyatan seorang pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina pula. Apa yang dimaksud? Tidak boleh. Bukan kalimat berita, tetapi kalimat barangan. Ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Wanita-wanita yang ditalak suami, mereka untuk menikah lagi menunggu 3 kali haid. Apa yang dimaksud sini? Tunggulah, harus menunggu. Khobar dimakna amar, perintah. Ini khobar, tapi maksudnya melarang. Tidak hasad, yang dimaksud tidak boleh hasad. Illa fitnatain, kecuali dalam 2 hal. Berarti di luar 2 hal ini haram. Hasadnya, irinya haram. Yang pertama, rajulun atahumullahu al-Qur'an. Seseorang yang oleh Allah diberi Al-Qur'an. Maksudnya apa? Ilmu. Ilmu Al-Qur'an. Termasuk ilmu sunnah apa tidak? Termasuk ilmu hadis apa tidak? Jelas termasuk. Ingat kaidah Al-Quran dan Sunnah apa? Iza sama'a iftaraqa wa iza iftaraqa istama'a. Al-Quran dan Sunnah apabila bertemu maka berpisah, apabila berpisah maka bertemu. Nah, di sini disebut Al-Quran saja, maka mencakup di dalamnya as-sunnah. Berarti maksud kalimat ini kita boleh iri terhadap orang yang diberi ilmu oleh Allah, ilmu Al-Quran dan Sunnah, bukan ilmu fisika, biologi, bahasa Inggris, matematika, bukan. Ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama. وَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. Lalu dia mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu ada 2. Pertama, mengamalkan dengan diri, mengamalkan dengan tangannya, kakinya, anggota badannya. Yang kedua, menyampaikan kepada orang lain. itu pun mengamalkan, mengajarkannya. Sudah lewat, baru saja lewat kemarin hadis khairukum man fa'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah, terhadap orang seperti ini kita boleh iri, kita boleh hasad dengan iri yang tidak menghendaki nikmat tersebut hilang. Apa istilah khusus iri yang tidak menginginkan nikmat tersebut hilang? Biasanya orang iri menginginkan nikmat tersebut hilang. Ketika kita iri, teman kita jualan laris sekali, kita tidak laris, maka ketika nikmat itu hilang, kita senang. Ketika sekali waktu dia akhirnya tidak laris, kita merasa senang. Nah, ini iri biasanya seperti ini. Nah, iri di sini tidak. Iri terhadap orang yang berilmu lalu dia mengamalkan ilmunya siang dan malam, iri kita tidak menghendaki nikmat tersebut hilang. Di mata kita si fulan berilmu lalu dia mengamalkan ilmunya siang dan malam, lalu kita iri, apakah kita menghendaki nikmat tersebut hilang darinya? Tentu tidak. Kita hanya ingin seperti dia. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Ghibta. Iri yang tidak menghendaki orang yang kita irikan tersebut kehilangan nikmatnya. Berbeda dengan iri yang lain yang tercela, menginginkan nikmat tersebut hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun atahumullahu malan. Seseorang yang diberi harta kekayaan oleh Allah, fa huwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu dia menginfakkan harta tersebut di malam hari dan di siang hari. Terhadap orang seperti ini kita juga boleh iri, ya. Dan Nabi membatasi dua ini betul-betul pembatas. Saya kira tidak ada iri yang tercela di luar dua hal ini. Orang yang sukses dunianya, orang yang tinggi pangkatnya, orang yang masyhur namanya dan seterusnya, sering kita iri, tidak boleh. Cukup dua orang ini yang boleh kita iri, yang berilmu dan yang berharta. Untuk apa ilmunya, untuk apa hartanya, itu boleh kita irikan. Beliau tidak mengeluarkan fawaid dari hadis ini karena pengulangan dari hadis 574. Antum bisa ulang kembali hadis 574. Kita lanjutkan 998. Wa 'anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu maqal kana rajulun yaqra'u surat al-Kahf. Ada seorang laki-laki yang membaca surat Al-Kahf. Berarti membaca, memilih surat boleh. Saya akan membaca Al-Kahf, saya akan membaca Waqi'ah, saya akan membaca Al-Baqarah, boleh. Memilih surat boleh. Bagaimana memilih ayat? Kalau ada keutamaan boleh, seperti ayat kursi atau tiga terakhir surat Al-Baqarah, atau 10 awal dan akhir surat Al-Kahfi, dan lain-lain yang ada sunnahnya. Adapun yang tidak ayat kursi misalnya dibaca setelah sholat fardu atau menjelang tidur. Adapun yang tidak ada sunahnya tidak boleh. Tidak boleh karena bid'ah menentukan ayat tertentu di saat-saat tertentu. Antum tentukan setelah sholat membaca ayat ke-100 dari surat Al-Baqarah, ayat ke-50 dari surat Ali Imran. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Harus ada dalil. Kalau ayat kursi jelas ada dalil. Ya. Kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi. Ada seorang laki-laki yang membaca surat Al-Kahfi. Wa 'indahu faras marbutun bisatanain. Dan di sebelahnya ada kuda yang terikat dengan dua tali. Berarti cukup kuat mengikat kuda dengan dua tali. Mungkin satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Fataghasyathu sahabatun. Lalu datang awan, asap. Faja'alat tadnu, mendekat kepada orang tadi. Waja'ala farasuhu yanfiru minha. Lalu kuda tersebut lari. Lari dari asap tersebut. Falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya laki-laki tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian tadi malam. Aku membaca surat Al-Kahfi lalu mendekat kepadaku asap. Apa kata Nabi? Tilkas sakinah. Itulah as-sakinah. Sakinah artinya ketenangan. As-sakinah berarti ada ketenangan. Ketika membaca Al-Quran, ketika membaca surat Al-Kahfi, itu ada ketenangan. Nah, ditampakkan hari itu. Sekarang tidak ditampakkan. Tidak terlihat. Yeah. Wahyu sudah putus. Nabi sudah tidak ada. Sebagaimana belum lama kita baca bagaimana unta menangis, meneteskan air mata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada burung yang berputar-putar di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada beliau. Maka beliau bertanya kepada para sahabat, siapa yang menyembunyikan anak dari burung ini? Burung-burung kecil, anak dari burung ini. Ternyata beberapa sahabat menyembunyikan itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau seperti Nabi Sulaiman, memahami apa yang dikatakan oleh burung itu. Ya. Dan banyak hadis-hadis seperti ini. Itu para sahabat sekedar menyembunyikan. Bagaimana hari ini anak-anak burung, bahkan burungnya itu sendiri diganggu, diperlakukan dengan perlakuan sangat buruk. Seandainya hari ini Rasulullah masih hidup, berapa banyak burung, kucing dan lain-lain mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tilka as-sakinatu tanazzalat lil-Qur'an. Itulah as-sakinah yang turun karena bacaan Al-Qur'an. Apakah keadaan ini masih sampai sekarang? Tentu. Hanya tidak diperlihatkan. Tidak diperlihatkan. Sebagaimana keadaan para hewan itu tidak berubah. Seperti tadi, jika Nabi masih hidup, tentu akan mengadu pada Nabi. Ini menunjukkan bahwa para hewan diberitahu oleh Allah siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, termasuk kejadian di zaman Nabi Adam ketika dia bingung melihat mayat adiknya yang baru saja dia bunuh. Mau diapakan ini? Karena belum pernah ada orang mati, ya kan? Apa yang harus diperlakukan terhadap orang yang mati? Dia enggak tahu. Tiba-tiba ada burung yang satu hidup, yang satu mati. Lalu burung itu menggali, lalu menguburkan burung yang mati. Apakah keadaan ini hanya hari itu atau seterusnya sampai hari ini? Para ulama menjawab sampai hari ini. Karena tidak ada yang berubah perilaku binatang itu. Seperti itu keadaan. Ya. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan bahwa binatang itu saling menguburkan. Saling menguburkan. Atau dia merasa sudah dekat ajal, dikasih tanda oleh Allah, lalu dia membuat liang kuburnya sendiri, lalu menguburkan diri. Pendapat ini didukung oleh kenyataan bahwa banyak hewan-hewan di sekeliling kita yang bukan hewan ternak, yang tidak mungkin disembelih, tiba-tiba hilang. Kita tidak tahu bangkainya. Kucing misalnya, kucing di sekeliling kita ini ratusan, ya. Tapi jarang sekali kita melihat bangkainya, nah, kecuali ketabrak atau kena racun atau apa, ya. Yang mati wajah jarang sekali kita lihat. Nah, ini memperkuat pendapat para ulama bahwa hewan-hewan itu saling menguburkan. Ketika Allah memberitahukan dengan ilhamnya kepada binatang-binatang itu, sebagaimana yang selama ini Allah ajarkan kepada kucing untuk bersuara seperti ini, sapi untuk bersuara seperti ini, ayam untuk berperilaku seperti ini, semuanya Allah yang mengajarkan, bukan induknya, keliru. Ayam seperti itu, kucing menjilat-jilat badan sendiri, apakah induknya yang mengajari? Tidak. Allah Rabbul Alamin. Tidak percaya? Cari kucing yang baru lahir. Pelihara. Ya. Jangan sampai dia melihat kucing-kucing lain. Bikin dia hidup sendiri, jangan beri kesempatan dia melihat kucing lain. Kalau perlu campur sama ayam. Gitu. Atau campur sama ikan, suruh lihat ikan. Ya. Apakah kucing ini nanti lama-lama akan menjilati badannya atau berenang? Ya, akan ngeong-ngeong apa petok-petok? Tentu ngeong-ngeong. Walaupun dia belum pernah melihat kucing lain. Siapa yang mengajarkan kucing ini ngeong-ngeong? Allah Rabbul Alamin. Nah, tentu kecil bagi Allah untuk mengajarkan para kucing ini dan lain-lain untuk menguburkan dirinya. Mengambil dalil dari kisah anak Adam tadi. Nah, tidak ada yang berubah keadaan para hewan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah, aturan Allah tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ya. Ya, muttafaqun alaih fi kull hadis. Bayanun li fadilati surah Al-Kahfi. Menerangkan tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Ada keutamaan khusus. Begitu juga Al-Baqarah, Al-Imran. Begitu juga Al-Ikhlas. Begitu juga ayat kursi. Berbeda dengan Yasin, An-Nisa, Al-Maidah. Tidak ada keutamaan khusus menurut hadis yang sahih. Adapun hadis dhaif tidak bisa dijadikan pegangan. Dan khusus surat Yasin, banyak banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin. Ibnu Hajar dan lain-lain mengatakan tidak ada satupun yang sahih. Seluruh hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin tidak ada yang sahih. Adapun suratul Kahfi sahih. Dibaca di hari atau di malam Jumat, dihafal untuk menghindarkan diri dari fitnah dajjal. Inna Allah Azza wa Jal yuri ba'da ibadihi ba'da ayatihi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah kadang memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah kepada sebagian hambanya. Agar apa? Agar bertambah imannya dari imannya yang sudah ada. Karena iman bisa bertambah, bisa berkurang. Dan Allah akan memperlihatkan ini kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Hamba-hambanya yang taat. Hamba-hambanya yang bertauhid tentunya. Maka jika terjadi sesuatu yang hebat, yang luar biasa, padahal dia syirik, maka sudah bisa kita pastikan itu dari syaitan, sihir, bukan dari Allah. Sebagaimana yang terdapat pada diri Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Dajjal, Iblis. Ini hebat luar biasa. Dari Allah? Tidak. Dari syaitan. Tidak boleh itu dinisbatkan kepada Allah. As-sakinatu tadlu minal ibadi kullama kathura al-Qur'an wa zada al-khusyu'u wal-khudu'u lillah. As-sakinah akan mendekat kepada hamba-hambanya ketika dia memperbanyak mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, semakin khusyuk, semakin khudu'. Inilah as-sakinah. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله barang siapa yang membaca satu huruf, ingat, bukan satu ayat, bukan satu kalimat, satu huruf, falahu hasanatun, maka dia mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dan kebaikan itu akan dicatat, dibalas dengan 10 kali lipat. Ini minimalnya, bisa lebih dari itu, minimal 10. Wala aqul alif lam mim harfun, aku tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3. Berarti 30 itu baru alif lam mim, belum yang lain. Inilah kemurahan Allah, ya. Fikul hadis. Hadis ini hasan sahih, riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Sa'atu rahmatillah wa karamuhu wa annahu yudha'ifu lil'ibadi al-ajra fadlan minhu wa ni'matan. Luasnya rahmat Allah, Allah memberikan dengan pemberian yang tidak pernah dilakukan oleh seorang makhluk, melipat gandakan pahala ini. Dan ini merupakan karunia dari Allah, nikmat dari Allah, bukan karena kehebatan si hamba, bukan karena si hamba ini orang besar. Tidak. Besar karena dibesarkan oleh Allah, kuat karena dikuatkan oleh Allah. Pernah kita baca hadisnya dulu. Kalau Allah tidak berikan pakaian kepada engkau, maka engkau pasti telanjang. Kalau Allah tidak berikan makanan, engkau pasti lapar. Kalau Allah tidak berikan minuman, engkau pasti haus. Semuanya adalah dari Allah. Pakaian yang kita kenakan, makanan yang kita makan, dan seterusnya, semuanya dari Allah. Ya. Al-hathu 'ala al-izdiyadi min al-hasanat wa qira'ati al-Qur'an. Anjuran untuk menambah kebaikan dan menambah bacaan Al-Qur'an. Tambah setiap hari, tambah lagi, terus. Bagaimana kalau dia tidak membaca murattal tapi dia pelajari? Dia baca tafsirnya. Nukazir, Al-Qurtubi, At-Tabari, maka jelas itu lebih bagus. Itu lebih baik. Bagaimana kalau dia tidak memahami artinya, dia hanya baca saja ayat pertama, kemudian ayat kedua, ketiga, dan seterusnya, maka itu bagus. Tidak sia-sia. Bayanun li makna al-hafzi wa at-tafriqu bainaha wa bainahu wa bainal kalimah. Menerangkan apa yang dimaksud dengan huruf. Maka huruf adalah satu-satu. Ya. Berbeda dengan pengertian dalam kalimat. Ada huruf, ada kalimat, ada satu lagi jumlah. Ada huruf, ada kalimat, ada jumlah. Apa jumlah? Jumlah adalah kalimat. Apa kalimat? Kalimat adalah kata. Apa huruf? Nah, ini bukan huruf satu huruf, tetapi ada huruf ja, ya. Ada fi, ada ala, kan bukan satu huruf. Ini secara kaidah nahwu. Adapun di sini disebut huruf ya satu, alif, ba, ta, ta, dan seterusnya. وفيه أن الأجر يقع على الحرف. Menerangkan bahwa pahala itu atas satu huruf, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, tapi satu huruf pun dihitung pahalanya. Nah, tentu kita tidak boleh membaca satu huruf atau sepotong ayat, separuh ayat, kecuali untuk menerangkan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi di atas mimbar beliau, beliau membaca sepotong ayat. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika para sahabat tidak paham bahwa mungkinkah ada orang yang tidak zalim. Nah, lalu Nabi mengingatkan, tidakkah kalian ingat ucapan hamba soleh? Siapa? Luqmanul Hakim. Nah, diambil potongan, tidak sampai satu ayat. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Bahwa syirik itu kedzaliman besar. Kedzaliman terbesar. Adakah ini satu ayat? Tidak ada. Sepotong, diambil sepotong. Bolehkah? Boleh, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun murattal tidak boleh membacanya setelah qaulil maqdubi alaihi maradhdali setengah ayat, tentu tidak boleh. Ya. Isbatun anna kalam Allah bi harfin wa sautin. Ketetapan bahwa firman Allah, ucapan Allah terdiri dari huruf dan suara. Ini akidah Ahlus Sunnah. Akidah kaum salaf mengikuti Rasul dan para sahabat. Bahwa firman Allah dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu terdiri dari huruf, suara. Betul-betul suara itu yang didengar oleh Jibril. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. ada lamnya, ada haknya, ada jimnya dan seterusnya. Lalu oleh Jibril disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak dan tidak ada pembahasan di kalangan sahabat tabi'in atba'ut tabi'in. Baru muncul kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Mereka mencoba berpikir dan sampai kepada kesimpulan bahwa firman Allah tidak memakai huruf. Tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Ya, enggak ada suara Allah itu tidak ada. Karena mereka dengan akalnya mengatakan kalau Allah bersuara jadi seperti kita. Padahal Allah tidak sama dengan siapapun, beda dengan kita. Maka Allah tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Lalu dari mana Nabi mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi seterusnya. Ini terjemahan dari Jibril. Jadi Jibril itu menterjemahkan firman Allah, jadilah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Entah siapa yang ngajar ini teori. Ya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Mengikuti Rasul dan para sahabat bahwa betul-betul Allah mengucapkan kalimat ini. Didengar oleh Jibril seperti itu, lalu Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Karena jika Allah mengucapkan dengan huruf, ada lamnya, ada sadnya, ada sinnya, berarti Allah ada lidahnya, ada giginya, ada tenggorokannya, ada langit-langitnya. Karena tidak mungkin ada huruf jin, sa, ain, nun, sad dan seterusnya kalau tidak ada gigi, kalau tidak ada lidah, kalau tidak ada bibir, kalau tidak ada langit-langit, tenggorokan dan seterusnya. Karena huruf-huruf itu butuh gigi. Tum pernah lihat kakek-kakek tidak bergigi? Tentu enggak fasih bacaannya. Atau yang tidak punya lidah, enggak jelas suaranya. Atau tidak ada langit-langit dan seterusnya. Itu kan semua dipakai untuk agar fasih. Sa-nya, sad-nya, nun-nya, ain-nya, gin-nya. Lihat mereka menyamakan, justru mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ahlussunnah tidak berpikir terlalu panjang. Apa kata Allah dan Rasulnya? Sami'na wa ata'na. Bahwa Allah berfirman, sudah berfirman. Berfirman tentu ada suaranya, didengar oleh Jibril. Dan Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak usah terlalu jauh membayangkan bagaimana Allah mengucapkan. Adakah yang tidak punya bibir, tidak punya lidah, tidak punya tenggorokan, tapi bisa berbicara? Apa? Bumi bisa bicara. Kapan? Nanti. Ya. Yauma idzin tuhaddisu bi akhbaraha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengkhabarkan. Nah, berarti bicara. Ada suaranya. Ada giginya bumi? Tentu tidak. Ada lidahnya, ada tenggorokannya? Tidak ada. Tapi suaranya pasti didengar oleh siapapun yang mendengar. Ya. Apalagi selain bumi. Kulit akan berbicara. Pada hari di mana kulit mereka berbicara. Tangan, kaki, tanpa lidah, tanpa bibir, tanpa langit-langit dan seterusnya, tapi bisa bicara. Apalagi itu nanti ya, yang di dunia ini. Yang insya Allah sebentar lagi akan terjadi, entah kita masih hidup atau sudah mati, yaitu pohon dan batu. pohon dan batu akan bicara. Apakah fasih pembicaraannya? Iya. Nabi yang mengatakan, ya muslim, abdallah warai al-yahud faqtulhu. Wahai muslim, hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Fasih ucapannya. Bagaimana kita tuduh Nabi bohong, omong kosong? Seandainya pembicaraan itu tidak ada suara, hanya kode-kode saja, tentu Nabi akan menceritakan. Jadi betul-betul ada suara. Yeah. Pohon-pohon akan bicara, kecuali pohon, kecuali pohonnya orang Yahudi, yaitu pohon korma. Apalagi yang pernah terjadi, disaksikan oleh para sahabat. Apa? Batang kurma, pohon kurma. Di kali pertama Nabi khutbah di atas mimbar. Tadinya beliau khutbah di dekat pohon kurma itu, sambil berpegang pohon kurma itu. Pohon kurma sekaligus tiang masjid Nabawi. Disitulah beliau berkhutbah, berpegang pada pohon itu, dekat dengan pohon itu. Lalu ada seorang nenek-nenek tua mengusulkan kepada Nabi, ya Rasul, anakku tukang kayu, bagaimana kalau anakku membikinkan mimbar buat engkau berkhutbah? Nabi setuju. Lalu dibikinlah tiga tingkat sebagaimana petunjuk dari Nabi SAW. Beliau berdiri di anak tangga kedua, beliau duduk di anak tangga ketiga paling atas, beliau juga pernah sholat di anak tangga paling atas. Nah, di hari pertama beliau duduk berdiri di atas mimbar itu, beliau tinggalkan pohon kurma tadi, batang kurma tadi agak jauh, mungkin beberapa meter. Nah, ketika beliau memulai berdiri di atas mimbar itu, tiba-tiba terdengar suara dari pohon kurma itu seperti anak kecil yang menangis. Ya. Lalu Nabi datangi pohon kurma itu, beliau pegang, lalu diam. Adakah bibirnya? Adakah lidahnya? Adakah giginya? Pohon itu tentu tidak. Ini makhluk. Bagaimana Allah Rabbul Alamin untuk berbicara harus ada giginya, harus ada lidahnya, harus ada jawaring anggota badannya? Ya, berarti dangkal sekali pemikiran mereka. Akal yang mereka pakai akal yang batil, karena dipakai untuk menolak dalil. Maka tegaklah Ahlus Sunnah dengan hujahnya bahwa firman Allah betul-betul suara Allah, bisautin wa harfi, suara Allah dan ada hurufnya. Dan itulah yang didengar oleh Jibril, dan itulah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi batu yang masuk Islam, yang bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih di Makkah. Ini semua dibawakan oleh beliau. Beliau menambahkan satu keterangan lagi seperti yang terjadi saat ini. Kita lihat atau kita dengar suara padahal tidak ada bibirnya sama sekali, tidak ada giginya, tidak ada lidahnya dan seterusnya, tapi suaranya jelas sekali. Ya, itu hari ini banyak di handphone, ya kan, rekaman. Dan tidak ada jawaringnya, tapi suaranya jelas. Ya, kita lanjutkan hadis ke 1000. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن. Orang yang di jauf, jauf di dalam dada, berarti Al-Quran itu ada di dada. dada siapa yang terbanyak Al-Quran, dada para sahabat. Walaupun tidak semuanya hafal, tetapi banyak Al-Quran di dada-dada para sahabat. Barang siapa yang di jauhnya tidak ada sedikit pun Al-Quran, kal baitil khat, dia seperti rumah yang roboh, yang runtuh, yang rusak. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, tetapi Syaikh mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Ada seseorang yang layyinul hadis. Dia mengatakan namanya adalah Qabus bin Abi Dibyan. Orang ini layyinul hadis, maka beliau simpulkan bahwa hadis ini dhaif. Maka beliau tidak menurunkan fawaid satupun dari hadis ini. Fikul hadisnya adalah la hujjata fihi li dhaifihi. Tidak ada hujjah di hadis ini karena dhaif. Berbeda dengan hadis-hadis lain yang dhaif yang sudah kita lewati, beliau tetap menurunkan fawaidnya karena ada hadis lain, ada mutaba'ah, ada syawahid, sehingga menjadikan hadis itu hasan atau hasan li ghairihi. Adapun hadis ini tidak. Hadis terakhir dari bab ini bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Hadis 1001. Wa an Abdillah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran. Apa yang dimaksud sahibul Quran? Hamiluhu wa hafiduhu al-mulazim li tilawatihi al-amil bi ahkami al-mutaaddib bi adabihi. Siapa yang dimaksud dengan sahibul Quran? Yaitu orang yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan menghafalkannya walaupun tidak semua. Ini disebut sahibul Quran. Apa yang akan dikatakan kepada sahibul Quran nanti tentunya di yaumil qiyamah, hari pembalasan? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Berarti ada lagi bacaan Al-Quran nanti di akhirat, nanti di surga. Ini salah satu dalil. Adakah ibadah di surga? Al-jawab, masih ada. Masih ada. Mana dalil? Ini salah satunya. Dalil lain misalnya mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bermimpi melihat istana yang sangat megah, di depan istana ada seorang bidadari yang sedang berwudu. Nabi mau masuk ke dalam istana tersebut. Nabi bertanya kepada bidadari, ini istana milik siapa? Bidadari ini menjawab, milik Umar, Umar bin Khattab. Akhirnya dibatalkan niat Nabi untuk masuk ke istana itu. Ini dalam mimpi beliau. Karena ingat cemburunya Umar sangat pencemburu. Dan Umar menangis ketika Nabi mengkisahkan mimpinya itu. Mimpi Nabi hak. Tidak ada hadisun nafsi, tidak ada tahwifus syaitan. Seluruh mimpi Nabi adalah musra min Allah. Karena ada tiga macam mimpi ya. Hadisun nafsi, tahwifus syaitan, musra min Allah. Untuk para nabi dan rasul hanya mimpi yang baik, busra min Allah. Kalau kita kadang ini kadang itu. Para ulama mengeluarkan fawaid dari hadis ini bahwa di surga masih ada ibadah. Wudu kan ibadah. Ya. Masih ada sholat. Masih ada baca Al-Quran. Tapi bagi yang mau, tidak ada kewajiban. Yang mau terserah. Karena ada kenikmatan dalam membaca Al-Quran, ada kenikmatan dalam sholat, ada kenikmatan dalam zikir, dalam diri, dan itu masih ada di surga. Tapi tidak kuat. Ya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimu da'wana alhamdulillah. Yuqalu li sahibil Qur'an, kelak akan dikatakan kepada sahibul Qur'an. Tadi sudah dibahas siapa sahibul Qur'an. Iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dengan tartil, terus naik sebagaimana engkau mentartilkan Al-Qur'an waktu di dunia. Wa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca, semakin tinggi kedudukannya, terus naik, naik, naik. Karena di dalam surga itu berderajat-derajat, terus naik lagi sampai tinggi. Kita tahu surga semakin tinggi semakin luas, semakin naik semakin tinggi semakin luas. Itulah surga. Fikul hadis al-haddu ala hifdzi kitabillah wa tadabburihi. Anjuran untuk menghafal kitab Allah Al-Quran dan mentadaburkannya. Mentadaburkan, menghayati ayat Al-Quran yang kita paham. Manazilul mu'minin tatafawutun fil jannati hasba a'malihim bajzihadihim fid dunya. Kedudukan orang-orang mukmin itu bertingkat-tingkat di surga sesuai dengan amal. Dan bagaimana kesungguhan mereka waktu di dunia. Jadi kedudukan seorang mukmin nanti di dunia tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang ini. Amal kita, sedekah kita, termasuk bacaan Al-Qur'an kita. Yang terakhir, tilawatul Qur'an wa tadabburun radi'u sadril mu'min fa huwa yatma'innu biha bid dunya wa yataladzadu biha fil akhirah. Mentilawahkan Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an itu ada di dada seorang mukmin dan akan membawa ketenangan di dunia. Barangkali antum merasakan ya, bagaimana kenikmatan membaca Al-Quran dan Allah memberikan rasa nikmat itu. Allah tidak memberikan rasa bosan. Ambil contoh misalnya, Al-Fatihah. Entah sudah berapa ratus, berapa ribu kali kita membacanya setiap hari. Kita dengarkan setiap maghrib, setiap isya, setiap subuh. Ada yang bosan? Saya kira tidak ada. Ini salah satu kemujizatan. Enggak ada yang bosan. Paling bosan sama suara imamnya. Suaranya jelek banget, enggak fasih misalnya di kampung gitu ya. Yang ngeselin suaranya bukan Al-Fatihahnya. Ya. Enggak ada itu-itu mulu. Ya. Alhamdulillah lagi, alhamdulillah enggak. Dibandingkan dengan Pancasila, banyak yang bosan. Ya. Baca tiap Senin itu Pancasila, itu lagi, itu lagi. Padahal seminggu cuma sekali. Pacara dulu ya kan. Beda dengan Al-Fatihah. Allah tidak memberikan rasa bosan. Ini bagian dari mukjizat. Dan akan merasakan kelezatan itu nanti di akhirat. Kelezatan kita di dunia ini, kenikmatan. Tidak ada rasa bosan. Nah, nanti kelezatan yang sesungguhnya akan didapati oleh seorang mukmin nanti di akhir. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan? Ya, menghafal tentu lebih baik. Menghafal lebih baik. Bagaimana orang yang membaca tartil tanpa menghafal? Pernah kita bahas bahwa membaca langsung dengan tulisan lebih baik. Lebih baik. Bukan berarti tidak perlu membaca, bukan. Karena ada kalanya orang yang sudah hafal tetap diperlukan membaca dengan tulisan. Apakah sholat lima waktu yang dahulu pernah saya tinggalkan harus diqadha? Tergantung meninggalkannya karena apa. Kalau karena lupa, ya. Misalnya antum masih ingat zaman SMA dulu pernah tidak sholat asar dan itu karena lupa. Kesibukan apa lupa. Sekarang ingat misalnya sholat asar. Yeah. Berbeda kalau tidak sholat itu karena meremehkan, sengaja. Nah, maka mau dikodo diganti dengan ribuan rokaat tidak akan terbayar. Satu-satunya jalan adalah bertaubat. Itu saja. Tidak akan terbayar oleh apapun. Mau sedekah berapa miliar tidak akan tertebus. Sama dengan puasa. Mau puasa seumur hidup untuk membayar sehari puasa Ramadan yang kita tinggalkan dengan sengaja, tidak bisa. Kecuali kalau karena safar, karena sakit, karena haid. Sehari, bayar sehari, selesai. Yeah. Mana yang lebih afdol setelah sholat isya langsung melakukan sholat tarawih plus witir bersama imam, atau sholat isya saja kemudian sholat tarawih plus witir di malam hari berjamaah? Karena di masjid lingkungan rumah dilakukan sholat tarawih plus witir berjamaah dua kali. Mana yang lazim, mana yang sering umum di masjid itu? Kalau yang lazim itu biasanya di negeri kita, di Jakarta, yang lazim insya Allah ba'da isya. Ya sudah ba'da isya ya. Biasanya yang malam itu tidak lazim. Kalau tahu ada biasanya 10 hari terakhir. Nah, ini kan butuh contoh. Bahkan di satu masjid dua kali ini jelas tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang hak, yang benar berapa? Satu kali. Satu kali. Ini kan ibadah. Harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Mana contoh Rasul dan para sahabat? Di satu masjid salat tarawih dua kali. Satu kali. Ya, jika ada dua, maka pilihlah yang lazim. Saya kira yang lazim insyaallah Jakarta ini ba'da isya. Maka itulah yang istilah kita yang resminya. Karena kita disuruh sholat tarawih bersama imam dan keutamaannya besar sekali seperti sholat sepanjang malam. Mana yang lebih afdal, mengikuti majlis ilmu atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Ilmu, majlis ilmu. Tapi kan tidak tiap waktu, tidak tiap jam. Mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali majlis ilmu, ya kan? Sekali majlis mungkin satu jam, dua jam. Nah, selebihnya kita baca Al-Quran sendiri. Adzan ketika sholat subuh yang sesuai sunnah, apa ada lafaz as-salatu khairu minan naum? Iya, ini contoh dari Nabi. As-salatu khairu minan naum. Tambahkanlah as-salatu khairu minan naum di adzan subuh. Ah, masalahnya adalah adzan subuh yang mana? Kan adzan subuh ada dua. Yang pertama sebelum terbit fajar, orang masih boleh makan minum untuk sahur. Yang kedua sudah masuk subuh terbit fajar. Amana yang memakai as-salatu khairu minan naum, ini berselisih para ulama. Yang rajih Allah, sebelum masuk waktu subuh, berarti azan subuh pertama. Karena azan subuh ada dua kali. Benarkah kalau kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya kira secara umum ya, seluruh hewan beliau tidak membedakan, hanya perlakuannya beda-beda. Bagaimana akhlak beliau terhadap kambing, terhadap sapi, terhadap unta, terhadap kucing, tentu beda-beda. Antara hewan sembelihan dengan hewan yang bukan sembelihan. Ya. Apakah beliau tidak sayang dengan hewan-hewan lain? Tentu sayang. Artinya memperlakukan sesuai dengan syar'i. Kapan kita memakai ilat? Bolehkah kita isbal dengan ilat karena tidak sombong? Ilat yang tidak tepat. Ilat yang tidak tepat. Walaupun beberapa ulama ada yang berpegang bahwa itu ilat, seperti Al-Imam An-Nawawi. Tapi tidak tepat. Karena kalau itu ilat, mustahil ya. Berarti kalau itu ilat akan dibiarkan oleh Nabi, seperti Abu Bakar ya kan. Kemudian ada orang yang dikejar oleh Nabi. Ada orang yang dikejar oleh Nabi karena pakaiannya isbah. Nabi menyuruh orang itu untuk mengangkat kainnya, pakaiannya. Orang itu mengatakan, kaki saya cacat. Kalau pakaianku tidak isbal, akan terlihat. Nabi mengatakan, ciptaan Allah tidak ada yang buruk. Nah, ini memperkuat. Kemudian Umar menjelang beliau wafat dalam keadaan usus beliau terburai keluar karena ditusuk itu kan. Melihat anak muda yang datang menjenguk beliau dengan pakaian isbah, Umar sempatkan untuk menasihati anak muda ini, angkat, angkat. Ini memahami, para sahabat memahami bahwa isbah haram tanpa ilat, bukan ilat. Termasuk merapikan kumis, memanjangkan jenggot, ini pun bukan ilat. Berbeda dengan larangan berkunyah apa kemarin Abu Qasim. Ini kan ada sesuatu. Nabi bersabda seperti itu kan ada sesuatu. yaitu ketika beliau dipanggil dengan dia Abu Qasim, ternyata bukan beliau yang beliau nengok, ternyata bukan beliau yang dipanggil. Lalu beliau melarang orang-orang berkunyah dengan Abu Qasim. Berarti ada ilah, jelas di sini. Maka para ulama menyimpulkan boleh berkunyah Abu Qasim ketika Nabi sudah wafat. Ya, itu saja. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.